Mitra bisnis, konflik TNI-Polri di Sumatera Selatan yang belum lama ini terjadi seperti membuka luka lama yang tidak pernah membaik. Anggota DPR, Eva Kusuma Sundari menilai konflik itu adalah bukti ketidakharmonisan hubungan TNI dan Polri karena selama ini TNI selalu menunjukkan superioritasnya melawan hukum. Anggota DPR lainnya, Pramono Anung mengatakan, penyimpangan yang dilakukan para aparat kepolisian menjadi salah satu faktor yang menimbulkan kecemburuan. Untuk itu, Polri juga harus introspeksi. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan politisi nasional Surya Paloh. Pak Surya, menurut Anda, apa akar permasalahan konflik TNI-Polri yang terkesan tidak pernah usai ini? Akar permasalahannya karena memang masalahnya lebih mengedepankan kepentingan ego, spirit of the corps, daripada kepentingan menjalankan amanah, sumpah jabatan mereka. Ini yang pasti. Ada demoralisasi. Kembali lagi saya katakan ada demoralisasi itu. Dan itu ada di mana-mana. Termasuk di korps TNI, di korps kepolisian, di korps kejaksaan, di para politisi, dan semuanya. Nah, ketika katakanlah ke tingkat disiplin, tingkat kepatuhan tidak lagi mengikat arti keberadaan mereka, saya pikir itu berbahaya sekali. Kita merasa bahkan terancam bagi masyarakat sipil yang tidak mempunyai kemampuan kekuatan persenjataan yang ada pada dirinya. Berbahaya sekali, dia merasa tidak aman. Nah, disinilah diperlukan tuh sikap yang lebih tegas, kepemimpinan lebih kokoh, kuat, mengatur semuanya bagaimana yang mestinya dapat diatur. Ini masalah dari bahagian demoralisasi, itu yang pasti. Konflik TNI-Polri sepertinya makin sering terjadi setelah Polri lepas dari ABRI dan berada langsung di bawah Presiden. Nah, apakah sistem seperti ini sudah baik, Pak? Saya pikir kita semakin lebih membuat permasalahan baru kalau kita mengutak-atik hal ini. Sekarang apa? Ini sistemnya barangkali bukanlah satu hal yang perlu katakanlah untuk digonta-ganti lagi. Kita menerima sistem ini. Peran TNI dengan posisi perannya sebagai alat keamanan, peran polisi yang menjaga ketertiban umum, dan sebagainya. Ada pembagian tugas masing-masing. Tetapi ketika, katakanlah, kehidupan prajurit TNI dirasakannya, ini kalau saya ini merasa kurang lebih baik dibandingkan dengan kehidupan para anggota korps kepolisian. Nah, ada faktor jealousy di sini. Nah, ini tentu harus bisa dipikirkan dengan suatu polisi kebijakan yang semakin memperkecil potensi timbulnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak memberikan sebuah nilai yang kondusif bagi arti keberadaan semua mereka, baik itu para anggota TNI maupun anggota kepolisian. Itu saya rasa. Jadi memang tidak perlu lagi kita menyatakan sebaiknya polisi ini harus masuk lagi ke TNI dan sebagainya. Demikian Surya Paloh, saya Kiki Wijaya.